bisa untuk hadir di majlis ilmu yang dibaca di dalamnya kalamullah, firman Allah yang mulia, yang berisi perkara yang mulia, yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yang akan memuliakan siapa saja yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Ikhwat fillah, semua ini karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin mampu untuk menghadiri majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kalamullah. Sekalipun kita berkehendak, sekalipun kita bersungguh-sungguh, kalau Allah tidak takdirkan, ada saja perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menghadiri majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kalamullah. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoalah semoga Allah mudahkan agar kita senantiasa mampu mentadaburi ayat Allah, mampu memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya karena Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sombong, jangan merendahkan orang lain yang tidak mampu untuk mendatanginya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membaca tafsir surah At-Takwir ayat yang pertama sampai 29. Atau ayat yang pertama sampai berapa kemarin? Tinggal beberapa ayat lagi, yaitu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka insyaallah kita akan selesaikan beberapa ayat yang tersisa yang belum kita baca tafsirnya pada subuh hari ini insyaallah. Ikhwat billah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bil khunnas. Maka sungguh aku bersumpah, kata Allah, bil khunnas, dengan bintang-bintang yang mundur, yaitu 7 bintang yang memiliki na'am, yang bisa maju dan mundur dari timur ke barat, dari barat dia ke timur. Al-jawaril kunnas, bintang-bintang yang beredar maupun yang diam. Wal-layli idha as'as, aku bersumpah kata Allah demi malam apabila cahaya gelapnya sudah mulai pudar. Ketika malam sudah meninggalkan kegelapnya. Was-subhi idza tanaffas, demi subuh apabila cahayanya sudah mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu sungguh-sungguh firman Allah yang dibawa oleh Rasul Allah yang mulia, utusan Allah dari kalangan malaikat yang mulia, dialah Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, Jibril yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik arsy. Muta'in sama amin, Jibril yang ditaati di alam mala'ul a'la, di alam para malaikat. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian wahai orang-orang Quraisy, tidaklah sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad bimajnun, bukanlah orang yang gila. Bukanlah sahabat kalian itu orang yang gila, bukan. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh beliau yaitu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di ufuk dengan terang, dengan jelas, dengan nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidamin, dan beliau Nabi Muhammad tidaklah kikir di dalam menjelaskan perkara-perkara yang gaib yang beliau ketahui. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, Al-Qur'an itu bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, kemana akal-akal kalian pergi, kemana akal-akal kalian hilang. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidak lain Al-Qur'an itu sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta, bagi jin dan manusia. Liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi orang-orang yang berkehendak untuk menuju jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, dan tidaklah akan berkalian berada di bawah kehendak Allah. Allah Rabbul Alamin, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sungguh, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh Rasulullah melihat malaikat Jibril di ufuk dengan terang. Ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ra'a Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata dengan terang. Alladhi wa'alama yanuhu lil bashar, ufuk yaitu tempat yang tertinggi namun masih bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tempat yang tinggi tapi mata kita masih bisa melihatnya, itu ufuk. Dan sungguh Rasulullah pernah melihat Jibril di ufuk dengan terang. Maka Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, penuh ufuk timur dan barat. Jibril yang sangat kuat. Nah, dan kekuatannya, dia taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan kekuatannya untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu mengerjakan apapun perintah Allah taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Termasuk di antaranya Jibril. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidunin. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kikir, pelit untuk menerangkan naam perkara gaib yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ai maksudnya adalah wa ma huwa 'ala ma awhahu Allahu ilaihi bi mutahhamin yazidu fihi aw yanqusu aw yaktumu ba'dahu. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikir, tidaklah beliau terhadap apa yang Allah wahyukan kepadanya beliau tertuduh sebagai orang yang menambah-nambah atau mengurang-urangi atau menyembunyikan. Tidak, Rasulullah tidak menambah-nambah, tidak pula mengurang-urangi, tidak pula menyembunyikan ayat-ayat Allah. Tidak kikir, semua disampaikan apa adanya sesuai dengan firman Allah taala. Bal huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah amin, orang terpercaya, kepercayaan ahli sama, zat yang di langit, kepercayaan penduduk langit, wa ahli al-ardi, kepercayaan yang dipercaya oleh penduduk bumi. Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, yang jujur. Alladhi ballagha risalati rabbih, yang mana beliau menyampaikan risalah-risalah dari Rabb-nya. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, berita-berita dari Allah disampaikan kepada manusia. Rasulullah sampaikan risalah Allah. Al-balaghul mubin, dan penyampaian yang jelas disampaikan dengan terang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yasuhha bi syai'in minhu, dan Rasulullah tidak pelit sama sekali. Tidak kikir sama sekali menjelaskannya. Dijelaskan, diterangkan sejelas-jelasnya. An ghaniyyin, kepada orang yang kaya, Rasulullah sampaikan ayat-ayat Allah. Wa la faqirin, demikian juga kepada orang miskin juga disampaikan. Dan kepada sahabat-sahabat yang miskin, kepada manusia yang miskin disampaikan. Wa la raisin, dan juga naam kepada rais, kepada penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, raja-raja, Rasulullah sampaikan isi Al-Qur'an. Wala mar'usun, demikian juga kepada rakyat, kepada masyarakat kecil juga Rasulullah sampaikan. Wala zakarin, kepada laki-laki Rasulullah sampaikan isi kandungan Al-Qur'an. Wala unsa, kepada wanita juga demikian Rasulullah sampaikan, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang kurang-kurangi, tidak ada yang disembunyikan. Wala hadari, wala hadariyun, baik kepada orang yang tinggal di kota, wala badawiyun, di kampung, di desa, dan orang-orang badui. Rasulullah sampaikan ayat-ayat Allah, firman Allah, Rasul ajarkan. Walidzalika, oleh sebab itu ba'athahullahu fi ummati aw ummiyyah fi ummatin ummiyatin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau pada masyarakat yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, pada umat yang ummiyatin, jahilatin, juhalain. Rasulullah diutus di tengah-tengah orang-orang yang juhala, yang bodoh, masyarakat jahiliyah yang bodoh dan sangat bodoh. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniin. Dan Rasulullah tidak meninggalkan mereka, Rasulullah tidak meninggal dunia sampai mereka, orang-orang yang bodoh tadi, yang ummiyah tadi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mereka menjadi ulama-ulama rabbaniin. Maka jangan putus asa di dalam berdakwah ila Allah, mengajak manusia yang rusak, yang jahil, yang bodoh. Jangan putus asa, ikhtiarlah, berupayalah semaksimal mungkin. Lihatlah orang-orang jahiliyah yang didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka jahiliyah, yang bodoh. Bagaimana tidak dikatakan bodoh? Anak kandungnya sendiri dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dan perkara-perkara bodoh yang lainnya. Tetapi dengan lembah lembut Rasulullah dakwai Al-Quran kepada mereka, disampaikan kepada mereka kalamullah, sehingga mereka menjadi para ulama, orang-orang berilmu, ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang mereka menyampaikan perkara-perkara yang besar maupun perkara-perkara yang kecil. Sampai-sampai perkara yang kecil seperti cara buang hajat saja diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi tentang permasalahan tauhid, apalagi tentang permasalahan bernegara, hukum, taat kepada pemerintah, apalagi perkara-perkara fikih tentang tata cara sholat, puasa, zakat, haji, ibadah yang lainnya, sampai perkara buang hajat saja, apa yang dilakukan ketika masuk kamar mandi, apa doanya, dan bagaimana hukum memegang kemaluan ketika kencing, diajarkan sedemikian detail. Sehingga para sahabat menjadi para ulama-ulama rabbaniyin, ahli ibadah. Mereka berilmu, tapi juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya bisa berbicara, tetapi mereka amalkan ilmu tersebut. Kanu ulama'u rabbaniyin. Jadilah para sahabat ulama-ulama rabbaniyin. Wa ahbaran, dan ahli ibadah. Ahbaran, ahli ibadah. Mutafarrisin, mereka menjadi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam, memiliki mata hati yang tajam, sehingga peduli terhadap segala sesuatu, tidak cuek melihat sesuatu, mendengar perkara sesuatu, dia peduli, pandangannya tajam. Ilaihim ghayah fil ulum, sehingga mereka menjadi puncak dalam keilmuan, artinya puncak, menjadi maraji, tempat kembali dalam masalah ilmu. Dan suatu ilmu, maka mereka sebagai rujukannya. Wa ilaihim muntaha fi istikhrajid dafa'ik wal fuhum wad daqa'ik wal fuhum, dan mereka menjadi tempat terakhir, atau menjadi tempat kembali untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sulit dan rumit. Ketika seorang berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah, kita katakan bagaimana cara praktiknya yang dilakukan oleh para sahabat. ketika seorang menyampaikan ayat Allah Ta'ala. Naam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kita katakan para sahabat, mereka juga tahu ayat ini, bahkan mereka lebih tahu, lebih duluan tahu tentang ayat ini. Terus bagaimana cara praktek mereka? Apakah mereka memberontak dengan pemerintah, mengadakan demo-demo? Lihatlah, para sahabat menjadi rujukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sulit. Lihat apa tindakan mereka, apa keyakinan mereka, dan apa perbuatan mereka ketika ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi rujukan di dalam berkata, di dalam beramal dan beribadah. Wa hum asatiyah, sehingga jadilah para sahabat menjadi ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada umat ini. Lihat, dulunya mereka jahil, dulunya mereka bodoh, dulunya mereka ummi, tidak mengerti apapun. Dulunya mereka juala, namun menjadi ulama rabbaniin. Mereka menjadi ustaz-ustaz. Mereka asatidzah yang mengajarkan ilmu kepada umat ini. Wa ghairuhum kisara ayyakunu min talamidihim. Adapun selain mereka adalah orang-orang yang kurang ilmunya dan sangat pantas untuk menjadi murid-murid para sahabat. Harus punya adab dengan para sahabat. Jangan mau mengkritik mereka. Studi kritis hadis Rasulullah, bahkan Rasulullah pun dikritik. La haula wala quwata illa billah. Punya adab kepada mereka. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang dijamin oleh Allah akan masuk dalam jannah. Maka punya adab dengan mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian Allah menyatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tidaklah Al-Quran itu ucapan syaitan yang terkutuk. Jangan kamu katakan itu adalah ucapan, itu adalah syair. Naam. Muhammad itu dukun. Naam. Berarti ucapannya, Al-Quran yang dibacakannya berarti ucapan tukang sihir. Jangan. Al-Quran itu bukan ucapan syaitan yang terkutuk. Lamma dzakara jalalah kitabah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketinggian kitabnya, ketinggian kalamnya, firmannya. Wa faddalahu bi dzikri rasulaini al-karimaini, dan ketika Allah telah menjelaskan keutamaan rasulnya dari kalangan malaikat, keutamaan Jibril alaihissalam, dan juga keutamaan rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ketika Allah sudah menyebutkan dua rasul yang mulia ini, alladzaini wasala ilan nasi ala aydiyahuma, melalui tangan mereka berdua, melalui tangan malaikat Jibril dan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tersampaikan ayat Allah, tersampaikan kalam Allah, tersampaikan firman Allah yaitu Al-Qur'an di hadapan manusia. Wa asnallahu alaihima bima asna, dan Allah memuji mereka berdua. Allah memuji malaikat Jibril dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui mereka berdua Al-Quran itu sampai kepada makhluk ini, kepada manusia, kepada jin dan manusia. Allah puji mereka berdua. Wadafa'anhu kull affatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan Al-Quran dari semua perkara-perkara yang kurang, yang bisa merusak kebenaran Al-Quran. Allah bersihkan, Allah angkat. Faqala, di mana Allah menyatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukan ucapan syaitan yang terkutuk. Nah, karena kalau ini ucapan syaitan, akan rendah, akan jatuh kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu bukan ucapan syaitan yang terkutuk. Artinya, fi ghayatil bu'di anillah, di mana syaitan itu adalah makhluk yang adalah makhluk yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, yang jauh dari Allah. Wa an qurbihi, dan jauh dari kedekatan dari Allah, artinya tidak dekat dengan Allah. Dia menentang, dia ingkar, dia kufur. Bagaimana bisa kalian menyatakan Al-Quran adalah kalamullah? Bagaimana bisa kalian menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan syaitan? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti itu? Syaitan saja jauh dari Allah. Nah, bahkan syaitan saja takut mendengar kalam Allah, mendengarkan Al-Quran. Kenapa kalian katakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan syaitan? Nah, sehingga kalian menuduh yang menyampaikannya adalah dukun, yang mana dukun itu teman-temannya adalah syaitan. Kalian menuduh Rasulullah tukang sihir, apa yang dilakukannya adalah sihir. Gimana kalian ini? Syaitan itu jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah. Fa aina tadhhabun, kemana perginya otak-otak kalian? Kaifa yakhthuru hadza bibalikum, bagaimana kok bisa terbersit dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, sampai-sampai menyatakan Nabi Muhammad adalah dukun, tukang sihir, tukang syair, sehingga terkesan Al-Quran itu adalah ucapan syaitan. Kok bisa terbersit keyakinan yang demikian itu dalam otak kalian? Di mana otak-otak kalian, pikiran-pikiran kalian? Wa aina azabat ankum adhanakum, kemanakah perginya, hilangnya otak-otak kalian? Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengangkat derajat Al-Quran. Allah bantah orang-orang yang menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir, yang menyatakan Rasulullah orang gila, dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ja'altumul haqqa alladhi huwa fi a'la darajati sidqi bi manzilatil kadhib, di mana hilangnya akal kalian, mana otak-otak kalian, sampai-sampai kalian menjadikan sampai-sampai kalian menjadikan al-haq, yang mana al-haq itu berada di puncak derajat kebenaran yang paling tinggi, kalian samakan dengan kedudukan dusta. Dukun kan pendusta, tukang sihir kan pendusta. Kok bisa kalian samakan Al-Quran dengan ucapan dukun-dukun? Dukun-dukun sang pendusta. Karena dukun kalau berbicara satu yang benar, 100 yang lainnya dusta. Kok bisa kalian samakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang banyak mengandung dusta, yang mana kedustaan alladhi huwa anzala ma yakunu wardal wa asfalal batil, yang mana kedustaan itu adalah serendah-rendah, perkara yang rendah dan kebatilan yang paling rendah. Kok bisa Al-Quran yang mulia, yang tinggi, dengan sanad yang tinggi dari Allah, kalam Allah, dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat yang Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang mulia, kalian samakan dengan ucapan dukun, tukang sihir yang rendah dan hina? Hal hadza illa min inqilabil haqa'iq, bukankah ini pemutarbalikan fakta? Ini pemutarbalikan fakta, berarti kalian membalikkan fakta, kenyataan yang sebenarnya. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidak lain Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi alam semesta, bagi jin dan manusia. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, dengan Al-Qur'an kalian akan ingat Rabb kalian, siapa pencipta kalian, penguasa kalian, pemilik kalian, akan tahu ketika kalian mentadabburi Al-Qur'an. Wa ma lahu min sifatil kamal, di dalam Al-Quran terdapat manusia akan ingat sifat-sifat Allah yang sempurna, sifat-sifat Allah yang tinggi, yang mulia. Wa ma yanzihu anhu minan naqais wal raza'il. Dan ketika kalian membaca Al-Quran, kalian akan membaca sifat-sifat Allah yang sempurna, yang suci, yang bersih dari sifat-sifat kurang, dari sifat-sifat rendah dan hina, bersih dari permisalan-permisalan. Allah tidak boleh dimisalkan dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Wa tadhakkaruna bihil awamir wan nawahi wa hukmuha. Dengan Al-Qur'an kalian bisa mengingat, bisa tahu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jibril saja, para malaikat saja langsung pingsan mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalam Allah. Kemudian yang bangkit pertama kali adalah Jibril. Sehingga malaikat yang lainnya ketika bangkit, ketika sadar, menyatakan mama qala rabbuku rabbuna, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril. Jibril pun menyampaikan kepada mereka sambil turun dari langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, sampai ke langit dunia, sampai kemudian perintah itu, larangan itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setan-setan mereka mencuri dengar, nguping, sehingga mereka mendengarkan satu kata, kemudian mereka sampaikan kepada tuan-tuan mereka, yaitu dukun-dukun, sehingga dukun itu terkadang benar tapi yang lainnya dusta. Mereka cuma curi-curi, namanya orang nguping, tidak mendengar langsung, cuma nguping-nguping saja, sehingga samar-samar. Maka jangan percaya dengan para dukun yang mereka mencuri dengar berita-berita di langit. Karena dukun itu pendusta. Terus kenapa disamakan kalam Allah dengan ucapan dukun? Maka ketahuilah, Al-Quran itu peringatan bagi alam semesta. Dengan di dalam Al-Quran menyebutkan kalian akan ingat Rabb kalian, akan tahu sifat-sifat Allah yang sempurna, yang suci, yang suci, bersih dari sifat-sifat kurang, sifat-sifat rendah, dan permisalan-permisalan dari makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk manapun, dengan apapun. Wa tadhakkaruna bi awamir wan nawahi. Dengan membaca Al-Quran kalian akan tahu perintah-perintah Allah, akan tahu larangan-larangan Allah. Wa hukmaha, kalian akan tahu hukum-hukum Allah yang terdapat di dalamnya. Ini hukumnya halal atau haram, akan tahu karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa tadhakkaruna bi ahkamal qadariyah, qadariyah wa syar'iyyah wa jazaiyah. Kalau yang membaca Al-Qur'an kalian akan tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah takdir dan hukum-hukum syariat dan juga balasan-balasan. Ketika orang berbuat dosa, bermaksiat, durhaka, maka akan terjadi seperti ini. Akan terjadi kehancuran, kebinasaan, sebagaimana kaum Lut, sebagaimana kaum ini dan itu. Ini hukum-hukum yang Allah telah takdirkan. Dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum syariah. Ini boleh, ini tidak boleh, ini sunnah, ini makruh, ini halal, ini haram. Wajazaiyah, dan juga pahala-pahala. Kalau melakukan ketaatan ini kamu dapat pahala ini, kalau kamu meninggalkan ini kamu dapat pahala itu, kalau orang berbuat dosa ini dan maksiat ini dia akan bidan begitu, dia akan dihukum masuk neraka dan ini dan itu. Akan tahu di alam kubur dia akan dapat siksa ini dan itu, dijelaskan dengan detail dalam Al-Quran. Wabil jumlah, maka kesimpulannya, ya tadzakkaruna bihi masalihul daraini. Ketika seorang hamba mempelajari Al-Quran, mendengarkannya, mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, dia akan tahu perkara-perkara yang akan mengandung kebaikan kehidupannya di dua alam, perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan di dua kampung, alam dunia maupun alam akhirat, kamu akan tahu apa perkara-perkara yang membuat kamu bahagia di dunia, apa perkara-perkara yang membuat kamu bahagia di akhirat. Kamu akan tahu ketika kamu mentadabburi Al-Quran. Wa yanaluna bil amali bihi sa'adatain, yang dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengamalkan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, meninggalkan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dia akan bahagia di dua kampung, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka ikhwat fillah, tentunya liman syaa minkum ayastaqim, bagi orang-orang yang mau menempuh jalan yang lurus, tentu dia akan mempelajari Al-Quran. Dia akan hadir di majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Bagi orang-orang yang mau bahagia di dunia dan akhirat, pasti dia berupaya sekuat tenaga untuk mempelajari Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kalamullah azza wa jalla. Bagi orang-orang yang mau istiqomah mempelajari Al-Quran, ba'dama tabayyana ar-rusydu minal ghayy, setelah Allah terangkan kepada mereka makna ar-rusydu, petunjuk, minal ghayy, dari ghayy, wal huda minad dalalah, setelah Allah tunjukkan kepada mereka hidayah, berikan kepada mereka hidayah dari, setelah Allah terangkan hidayah dari kesesatan. Apa bedanya nam ghoi dengan dolalah? Ghoi nam artinya kesesatan setelah seseorang dapat hidayah. Tadinya dia dapat hidayah, nam dari sesat dia dapat hidayah, mengerti al apa itu hak, apa itu tauhid, apa itu sunnah. Kemudian dia ikuti hawa nafsunya, akhirnya dia sesat, namanya ghoi. Sedangkan dolalah, dia sesat dalam keadaan dia memang tidak tahu ilmunya. Ini dolal. Nah, orang sesat namanya karena memang belum tahu ilmunya. Maka barang siapa liman syaa minkum ayastaqim, yang berkehendak, yang ingin, yang mau, yang punya niat untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu mempelajari Al-Qur'an, setelah Allah terangkan kepadanya petunjuk, bimbingan, setelah yang tadinya dia sesat, nah, maka hendaklah dia pelajari Al-Quran. Setelah Allah terangkan petunjuk dari ghoi, setelah Allah terangkan petunjuk dari kesesatan, maka hendaklah dia menempuh jalan yang lurus, yaitu mempelajari Al-Quran. Tapi ingat, wama tasha'una, tidaklah kamu berkehendak illa ayyasha Allah, melainkan kehendak kamu tetap di bawah kehendak Allah. Punya rencana memang, punya keinginan memang, tetapi tanpa takdir Allah kalian tidak akan mampu untuk hadir di majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kalamullah. Tidak akan mampu, naam, untuk mentadaburi ayat Allah sekalipun hadir, tapi bisa jadi pikirannya melayang ke sana kemari sehingga tidak mampu memahami kalamullah. Tanpa kehendak Allah, tanpa takdir dari Allah, kalian tidak akan mampu menempuh jalan yang lurus ini. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, tetap saja kehendak kalian berada di bawah kehendak Allah rabbul alamin. Maka ikhtiarlah, berusahalah, tetapi jangan lupa berdoa, minta kepada Allah azza wa jalla agar dipermudah untuk menuju jalan yang lurus, bisa memahami kalamullah, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, ay artinya fa masyiatuhu nafizatun, kehendaknya itu tetap berlaku. La yumkin an tu'arida aw tumani'a, tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Saya punya kehendak, apapun yang saya kehendaki pasti terjadi. Tidak mungkin. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak bakal terjadi. Tapi saya sungguh-sungguh akan ikhtiar dan semaksimal mungkin pasti terjadi. Tidak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Ketika seseorang mau minum, nah, saya punya kehendak dan tidak ada seorang pun yang melarang saya untuk minum. Ketika dia mau minum, ternyata muridnya memukul gelasnya sehingga jatuh. Wahai guru, apakah kehendak Anda bisa terlaksana tanpa izin Allah? Terdiam dia. Ternyata tidak semua kehendak bisa terwujud. Kalau Allah tidak kehendaki, tetap Allah, maka berdoalah, mohonlah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa fi hadhil ayati wa amsalha raddun ala firqatay al-qadariyah an-nufat wal-qadariyah al-mujbirah. Maka dalam ayat ini terdapat bantahan. Di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya terdapat bantahan terhadap dua kelompok qadariyah. Satu, qadariyah nufat. Dua, qadariyah mujbirah. Siapa itu qadariyah nufat? Siapa itu qadariyah mujbirah? Qadariyah nufat itu qadariyah yang mereka menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka memiliki keyakinan perbuatan-perbuatan hamba tidak dibawa kehendak Allah. Ketika saya berkehendak, pasti apa yang saya kehendaki berhasil. Seorang itu kaya, berhasil, untung karena dia punya kehendak sungguh-sungguh, maka dia sukses. Belum tentu. Banyak orang ikhtiar sungguh-sungguh, sekolah tinggi, ternyata tidak sukses juga. Tapi yang ala kadarnya, dia ikhtiar sungguh-sungguh dan berdoa, ternyata sukses. Adapun qadariyah an-nufat, mereka menafikan, meniadakan kehendak Allah. Dia percaya dengan takdir, tetapi kehendak manusia, manusia punya kehendak, dan kehendak manusia itu pasti tercapai dengan tanpa kehendak Allah Ta'ala. Ini qadariyah nufat. Wal qadariyah mujbirah, yaitu qadariyah yang percaya dengan takdir, tetapi dia menyatakan bahwa kita ini dipaksa menjalankan apa yang Allah takdirkan. Jadi gak perlulah kita sungguh-sungguh. Kalau Allah takdirkan sukses, ya sukses. Berhasil, ya berhasil. Jalani saja dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dia tidak berikhtiar, tidak usaha. Ini juga sesat, ini juga keliru. Dibantah dan firman Allah, Allah kasih kalian kehendak, Allah kasih kalian fasilitas-fasilitas untuk mengerjakan apa yang kalian kehendaki, tetapi tetap saja kehendak kalian tidak akan mungkin menyelisih takdir Allah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kalian sukses, pasti sukses. Kalau Allah takdirkan kalian tidak sukses, upaya apapun yang kalian usahakan tidak akan pernah sukses. Karena kita tidak tahu, maka berdoalah kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan, kita bersyukur. Apa yang tidak Allah takdirkan, kita doa. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mengandung pahala. Dan usaha lagi, dan ikhtiar lagi. Kama taqaddam misluha, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Walhamdulillah. Nah, demikian ikhwati fillah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Dengan demikian selesailah tafsir surat At-Takwir, dan insyaallah kita akan masuk atau berpindah pada mempelajari, memperbaiki bacaan surat Abasa wa Tawalla. Naam, surat Abasa, dan juga mempelajari maknanya dan tafsirnya insyaallah taala. Maka berdoalah agar kita dalam keadaan sehat, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dan kalian diberi kemudahan untuk bisa memahami, diberi kemudahan untuk mengamalkan. Semoga kita semuanya ditolong, dibantu, dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami Al-Quran dan isi kandungannya, dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya, dan diberi